Damai dengan cinta. Yang tidak suka berantem itu menandakan orang pinter. Damai dengan cinta. Di sana tempat tanah air kita.